Faqala mu'alif rahimahullah ta'ala babul akhbari wa hukmiha. Bab tentang hadis, khobar dan berbagai ketentuan tentang hadis. Qala mu'alif rahimahullah babul akhbari wa hukmiha. Al-akhbaru jam'u khobarin kal-asbabi jam'u sababin. Wal-khobaru fil lughati bimakna nabai wa fil istilahi ma asyara ilaihi al-mu'alifu fi qawlihi wal khabaru al-lafdu al-mufidu al-muhtamil sidqan wa kibban minhu na'un qad nuqil hadha wal khabar kullu ma ihtamala sidqa wal kadhiba li dhatihi fa inna khabaran wa man la yaqbalu dhalika fa laysa bi khabarin wa qawluna fi ta'rifi li dhatihi ihtirazan mimma yamtani'u fihi al-kadhibu bi'tibar al-mukhbir bihi aw mimma yamtani'u fi as-sidqu bi'tibar al-mukhbir bihi. Famatsalan ikhbar Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khabarin la yumkin an aqula innahu yahtamil al-kadhiba bi'tibar al-mutakallim bihi wal musallamatu al-kadhdhab alladhi qala innahu rasulullah khabaruhu la yahtamil sidqa بإعتبار المخبر به أيضا ولهذا لو قال محمد ابن عبد الله إنه رسول الله قلنا صدق وإذا قال مسيلمة قلنا كذب والخبر واحد إني رسول الله نقول لهذا كلامك حق لا يحتمل الكذب ونقول لثاني كلامك كذب لا يحتمل الصدق وهذا بإعتبار المخبر به إذن الخبر ما لم يحتمل الصدق والكذب لذاته. Malik mengatakan bab kabar dan hukum-hukumnya dan ketentuan tentang khabar. Akhbar itu jamak dari khabar, sebagaimana asbab wazannya seperti asbab, asbab, akhbar, af'al. Ya, wazannya af'alun, asbabun, akhbarun. Jam usababin sama khobarin. Khobar secara bahasa artinya an-naba, berita. Dalam istilah ma'asarilin mu'alif, apa yang diisyaratkan oleh mu'alif dengan mengatakan khobar adalah lafad yang mufid, mengandung makna, akan tapi muhtamil mengandung kemungkinan, sidqan boleh jadi jujur, benar, wa kibban boleh jadi bohong. Minhu darinya naun jenis kot nukil dinukil. Hada wal khobaru inilah khobar, keterangannya dari beliau. Maka setiap kalimat yang yahtamil mengandung kemungkinan jujur dan boleh jadi dusta lizatihi dengan sendirinya, maka itulah khobar. Dan yang tidak yakbal menerima hal tersebut tidak disebut khobar. Disebut apa? Insya, ya. Insya adalah kalimat yang tidak mengandung kemungkinan jujur dan dusta dengan sendirinya. Lawan dari khobar. Kami katakan dalam definisi dizatihi dengan sendirinya. Ihtirazan untuk antisipasi. Mimma yamtani'u fil kadhibu, untuk kalimat yang tidak mungkin dusta. Non bukan karena kalimatnya, namun bi'tibaril mukhbiri bihi, namun bi'tibar dengan melihat penyampai berita. Aw mimma yamtani'u fi asidku, atau kalimat yang tidak mungkin jujur. Bi'tibar dengan melihat al-mukhbiri bihi, penyampai berita. Contohnya kabar dari Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah menyampaikan bi khabarin satu berita, maka tidak mungkin kita katakan hadis tersebut yahtamil kadhiba, mengandung kemungkinan dusta. Bi'tibar dengan melihat penyampai berita, karena beliau Nabi, maka tidak mungkin kemudian bohong. Permasalahan, maka misalnya kabar Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah dikhabarkan satu khabar. Wa Musallama al-Kadzab, sedangkan Musallama al-Kadzab yang mengatakan dia adalah utusan Allah, maka kabarnya Musallama tidak mengandung kemungkinan jujur. Bi'tibaril mukhbiri bihi aidan, dengan melihat penyampai berita. Oleh karena itu, seandainya Muhammad bin Abdullah mengatakan dia adalah utusan Allah, maka kita katakan benar. Namun jika Musallamah yang mengatakan dia utusan Allah, maka kita katakan kadzdzab, bohong. Padahal beritanya sama, saya utusan Allah, ini Rasulullah. Namun ketika disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah, kita katakan benar. Ketika disampaikan Musallamah al-Kadzdzab, kita katakan bohong. Naqulil hadza, kami kita katakan kepada yang pertama, yaitu Nabi Muhammad, nah, ucapanmu adalah benar, tidak mengandung kedustaan, tidak mengandung kemungkinan bohong. Dan kita, kami katakan kepada, kita katakan kepada yang kedua, Musallama al-Kadzdzab, kata-katamu adalah bohong, tidak mengandung kemungkinan benar. Nah, ini semua bi'tibar dengan melihat al-mukhbiri bihi, pembawa berita. Jika demikian, maka kesimpulannya khobar adalah kalimat yang tidak mengandung kemungkinan jujur, benar dan dusta dengan sendirinya, dengan kalimat tersebut ansih. Yang boleh jadi kemudian hanya mengandung kemungkinan benar jika melihat orang yang menyampaikannya, atau hanya mengandung kemungkinan bohong jika melihat penyampainya. Misal dalika al-ilmu nafi'un hadza khabarun li'anna yasihu ayyuqal liqa'ilihi sadaqta aw kadzabta. Lakin huna la yasih annakula kadzabta li'anna al-waqi' annahu nafi'un. Walau qulna rahimakallahu ya fulanu fa hadza laysa khabaran li'anna rahima fi'lun madin bi ma'na du'ai. Bi ma'na al-insha'i fa la yakunu khabaran. Wa idza qulna li ahadith thalabati alladhi ra'aitahu wa idza qulta li ahadith thalabati alladhi ra'aitahu wa huwa ghafilul qalbi intabih fa hadza laysa khabaran li anna talabun wa talabu insha'un wa in qulta ghafala at-talibu fa huwa khabaran li annahu yahtamilu sidqa wal kadhiba. Contoh kalimat khobar adalah kata-kata al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Ini adalah khobar. Atau wakila al-khobaru mayasiu ayyusofa al-mukhbiru bi anahu shadiqun au anahu kadzibun. Dan ada yang berpendapat, ada yang ngasih definisi khobar adalah kalimat yang yasihu bisa yusofu di dinilai al-mukhbiru bi, pembawa beritanya itu bisa kita nilai shadiqun, orang yang jujur, atau kadzibun, orang yang bohong. Ini sama saja. Artinya kita cek nanti dalam realita, oh ternyata ini enggak sesuai dengan realita. Oh ini, maka orang yang menyampaikannya bohong. Atau sesuai dengan realita, kita katakan yang menyampaikan beritanya shadiqun. Contoh kalimat berita al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Nah, ini khabaron, kalimat berita. Karena kita tidak bisa li'ana yasu, karena bisa dikatakan kepada orang yang menyampaikannya, engkau jujur atau engkau bohong. Akan tapi dalam hal ini, di sini la yasih, tidak bisa kita katakan engkau bohong, karena realita menunjukkan annahu nafi'un, bahwasanya ilmu itu bermanfaat. Dan ini kita katakan, semoga Allah memberikan rahmat padamu wahai fulan, maka ini bukanlah khobar, bukan kalimat berita, karena rahimah di sini adalah fi'il madhi, namun maknanya doa. Dan doa itu termasuk kalimat insya. Maka bukan khobaron, bukan kalimat berita. Jika engkau mengatakan kepada salah seorang murid, ya engkau lihat ghafilul qalbi, tidak memperhatikan pelajaran, maka engkau katakan intabih, perhatikan pelajaran. Maka dia main sendiri, kemudian si guru mengatakan, pak gurunya mengatakan intabih, perhatikan, jangan malah main sendiri. Fadha laysa khabaron, maka ini bukan kalimat berita. Li'ana talabun, ini kalimat meminta untuk melakukan satu perbuatan. Ini kalimat perintah. minta B. Ada tuntutan untuk melakukan satu hal. Dan tolat, setiap kalimat yang mandung tolat, mandung tuntutan, itu insya'un. Nah, tolat itu boleh jadi amar, boleh jadi nahi. Karena amar itu tolat, tuntutan untuk melakukan suatu hal. Kalau nahi itu tuntutan untuk tidak melakukan suatu hal. Maka semua kalimat yang mengandung tolak, baik amar ataupun nahi, maka insya. Insya. Demikian juga termasuk insya itu apa? Doa. Namun jika kau katakan murid itu tidak memperhatikan, maka ini kalimat berita, karena dia mengandung kemungkinan benar dan bohong. Min hunaun qad nukil. Khobar itu memiliki macam-macam, memiliki nau jenis-jenis qad nukil yang dinukil. Tawaturan lil ilmi qad afada wa ma ada hadza wa ma hadza wa ma hadza tabir ahada. Nau-nya ada dua. Pertama tawaturan, khobar mutawatir. Kalau khobar itu mutawatir lil ilmi, menunjukkan yakin, qad afada, memberikan faedah yakin. Al ilmi di sini maknanya yakin. Maka memberikan faedah yakin artinya menghasilkan suatu yang bernilai yakin. Wa ma ada hadza, dan selain itu, selain mutawatir, iktabir ahada, anggaplah, sebutlah sebagai khobar ahad. Yakni nawa al mu'alifu al khobaro ila nawaini. Al awalu manukila naklan mutawatiran wa yusamal mutawatira. Lil ilmi qad afada, fal khobaru al mutawatiru ala kalamil mu'alifi huwa ma'afad al ilma. Wa ma la yufidu ilma fawa khobarun ghairu mutawatirin. Wa hadha ta'rifu syai'i bididdi. Wa ta'rifu syai' bididdi mardudun inda ulama ilmantiqi, kama qala ba'duhum wa indahum min jumlatil mardudi antu dekholal ahkamu fil hududi. Wa sayadgurul mu'alifu rahimallah ta'rifahu fima ba'du. Wa qawluhu rahimallah wa ma'ada hadha i'tabir ahada, yakni ma'adal mutawatiri, oh, ma'adal mutawatiri kan ada ma'ah, harus sesudah ada harus jadi maf'ul. Fa wa ahadun fatarala fi al-mashhuru wal azizu wal gharibu. Nawa al-mu'alif, mu'alif menyebutkan jenis khobar ila nau'ain, dua macam. Pertama khobar berita yang dinukil dengan nukilan mutawatir, disebut khobar mutawatir. Lil ilmi qad afada, memberikan faedah yakin. Maksudnya khobar mutawatir berdasarkan penjelasan mu'alif ala kalamil mu'alif adalah berita yang afadal ilma, memberikan faedah yakin. Maka kebalikannya, maka berita yang tidak memberikan faedah al ilma yakin, maka disebut khobar yang buka, maka itu adalah khobar yang bukan mutawatir. Wa ta'rifu syai' bididdi, ini adalah mendefinisikan sesuatu dengan kebalikannya. Apa itu kemudian? Apa? Ahad yang tidak mutawatir. Maka di sini beliau menyebutkan ada mutawatir dan ada ahad. Dan apa itu ahad? Yang tidak mutawatir, yang tidak memberikan yufidul ilm, yang tidak memberikan faedah yakin. Berarti kan definisinya bididdi, definisinya itu dengan kebalikan. Apa itu putih yang tidak hitam? Itu berarti ta'rif syai' bididdi, mendefinisikan sesuatu dengan menyebutkan lawannya. Dan mendefinisikan sesuatu dengan lawan itu mardudun, tertolak menurut ulama mantik, ulama ilmu mantik, ilmu logika. Sebagian ulama mantik mengatakan wa indahum, dan menurut para ulama mantik min jumlatil mardud termasuk hal yang tertolak dimasukkan al-ahkam ya, konsekuensi fil hudud dalam definisi, membuat definisi dengan konsekuensi. Semisal membuat definisi dengan menyebutkan lawan, itu definisi yang tidak diterima oleh ulama mantik. Mu'alif akan menyebutkan ta'rifahu, ta'rifnya fima ba'du sesudah ini. Sedangkan perkataan beliau selain itu maka anggaplah ahad. Maksudnya selain mutawatir maka itu adalah ahad. Maka termasuk mutawatir itu masyhur, aziz dan gharib. Gharib itu juga disebut dengan al-fardu. Gharib itu adalah hadis yang jalur perhatiannya cuma satu jalur saja. Itu namanya gharib. Disebut juga al-fardu. Sedangkan aziz itu yang memiliki dua jalur, dua sanad. Hadis yang sanadnya itu ada dua maka disebut aziz. Sedangkan hadis itu disebut hadis masyhur jika kemudian sanadnya ada tiga buah atau lebih selama belum sampai derajat mutawatir. Nah, tiga jenis ini masyhur, aziz dan gharib itu disebut ahad. Maka ahad itu tidak identik dengan satu jalur, dengan satu sanad. Banyak orang ketika menyebut ahad karena enggak paham ilmu hadis itu kemudian dianggap ahad itu hadis yang jalurnya satu, cuma satu sanad saja. Itu keliru besar. Ahad itu bukan gharib. Gharib itu bagian dari ahad, namun ahad bukan gharib. Cuma satu bagian saja, masih ada masyhur, masih ada aziz. Fa awwalu nau'aini marwahu jam'un lana an mislihi azahu. Fal awwalu nau'ain, maka jenis yang pertama dari dua jenis yaitu mutawatir adalah hadis yang diatkan oleh jam'un sekelompok orang an misli dari sejumlah orang yang sama. Misalnya 50, atasnya lagi 50, atasnya lagi 50. Azau dan dia menisbatkan hadis tersebut. Maka orang ini menisbatkan hadis pada orang seatasnya dalam jumlah yang sama banyaknya. Fa'awlu na'ain yakni al-mutawatiru. Jenis yang pertama yakni maksudnya adalah hadis mutawatiru. Idzan marawu jam'un katsirun yamtani'u fil 'adati ayatawatu 'alal kadhibi. Ini keliru ya itu. Wafatnya hadza wal mutawatiru. Sumia mutawatiran min tawatara syai'u idza tataba'a kama yuqal tawatara al-qatru ya'nil mataru. Fal murbiruna tawataru 'ala hadzal khabari wa tataba'u 'alaihi. Fala budda min jam'in wistaratu fi hadzal jam'i alla yumkina tawatu'uhum 'alal kadhibi. Wala budda aidan ayakuna hadzal jam'u rahu an jam'in mislihi wa li hadza qal an mislihi azahu. Qauluhu wa hakadha ay kullu jam'in ya'zu ilal mislihi. Qauluhu ila alladhi anhu al-khabar yakni ila muntahal khabari wa muntahal khabari imma ila rasul sallallahu wa imma ila sahabati wa imma ila man ba'dahum. Tsumma qala rahimallah la bijtihadin bal sima'in aw nadar yakni anna ha'ula'i lam yanquluhu an mislihim an istihadin wa uhturiza bidzalika an naqlin nasara an naqla al mutawatira ala anna Allah salisu salasa wa naqlal yahudi an naqla al mutawatira ala anna maryama bariyun wal iyad billahi fa hadha naqlun mutawatirun lakinnahu laysa an simain wala an musyahadatin bal an i'tiqadin fasidin wa alaih fa khubaru nasara bi anna Isa ibn Maryam ibnullahi aw anna ilahun khubarun kadhibun walau tawatara li'ana sadirun an istihadin wa kadhalika khubarul yahudi bi anna Isa ibnul bariyin wa anna Maryam zaniyatun hadha aidan khubarun an istihadin fala yu'attu mutawatiran wala yufidul ilma yakul bal sima'in aw nadar. Ni bal yakunu muntahahu asima'a ingkana mimma yusma'u au an-nadara ingkana mimma yura li'anna al-haditha imma masmu'un au mar'iyun. Dan jika demikian, maka hadis yang rawahu jam'un katsirun diriatkan oleh sekelompok sahabat dalam jumlah yang banyak, yang tanik tidak mungkin secara adat ayat tawatu bersepakat untuk membuat kebohongan, hadza wal mutawatiru, inilah yang disebut hadis mutawatir. Ini definisinya, hadis yang dikatakan oleh jam'un katsir, yang tanik fil adat ayat tawatu alal kadhibi, secara adat enggak mungkin bisa kemudian sepakat berbuat bohong. Ini ada 100 orang, ada 50 orang, tempatnya beda-beda misalnya. Misalnya menurut ulama yang mengatakan mutawatir itu 10 karena tentang angka berapa disebut mutawatir ulama itu berselisih pendapat. Tentang angka yang bisa disebut mana fil adah yam tanik fil adah ayat tawatu alal kadzib itu angkanya berapa. Ada sebagian ulama mengatakan 10, misalnya 10 orang. Dan lain tempat, ini di Mesir, ini di Medina, ini di Mekah, ini di sini. Kok hadis yang disampaikan sama semua? Tidak mungkin. Mungkin kesepakatan, kumpul bareng, apalagi di masa silam. Oh, maka ini berarti mutawatir. Meskipun kalau definisi yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah, mutawatir itu tidak ada angkanya. Mutawatir itu tidak ada angka patokannya itu tidak ada, itu yang dirujukkan oleh Syekhul Islam. Terus gimana? Ya, tergantung al-hafidz, tergantung seorang pakar hadis. Jika kemudian pakar hadis itu mengatakan ini sudah mutawatir, maka mutawatir. Ini tidak ada angka pastinya, 10 jalur atau berapa jalur yang dirujukkan Syekhul Islam seperti itu. 5, namun kemudian ulama pakar hadis mengatakan ini sudah mutawatir, maka mutawatir. Karena mungkin pertimbangan ini daerahnya sana, ini sana, ini sana, sejarahnya ini enggak pernah sampai sini, ini orang India dalam sejarah hidupnya belum pernah sampai Mekah, yang Mekah ini juga bawa berita, dan orang ini dalam sejarah hidupnya belum pernah sampai India mungkin misalnya. Terus ini tempatnya lain lagi. Mungkin cuma 4 misalnya, karena masyhur itu kan 3 ya misalnya, 4 atau 5. Maka tapi inilah kalau mak pakar hadis ini sudah mutawatir, maka mutawatir, nggak ada angka pastinya. Nah, sumia mutawatiran disebut mutawatir itu dari kata-kata apa sih, makna mutawatir, tawatara syai', sesuatu itu mutawatir. Apa artinya? Tata ba'a, berturut-turut. Contohnya tawatar al-qatru, hujan itu mutawatir. Hujan itu mesti mutawatir. Kita lihat tetes langsung kemudian di atasnya sudah ada tetes lagi terus ya saling kemudian turut, nah, sambung bersambung, tetes kemudian tetes dan tetes lagi. Maka orang Arab mengatakan tawatar al-qatlu, tetes hujan itu mutawatir. Begitu ini sampai tanah kemudian disusul lagi dengan atasnya disusul lagi dengan atasnya. Falmukbiruna tawataru ala hadzal khabari. Maka hadis di tawatir disebut tawatir karena pembawa berita itu tawataru ala hadzal khabari. Mereka mutawatir, mereka berturut-turut menyampaikan hadis tersebut. Wa tatabau alaihi, dan berturut-turut. Maka untuk hadis mutawatir fala buddha, maka tidak boleh tidak harus jam'in, sekelompok rawi, kelompok periwayat. Dan dipersyaratkan di hadal jami untuk kelompok ini adalah tidak mungkin tawato bersepakat untuk membuat kebohongan. Itu berapa angkanya? Pendapat yang kuat, tidak ada angka pastinya, tergantung penilaian ahlinya, ahli hadis dalam hal ini. Kalau menurut ahli hadis ini angka segini itu sudah mutawatir, ya mutawatir. Wala buddha, dan tidak boleh tidak juga hendaknya sekelompok orang tersebut riwayatkan dari sekelompok yang jumlahnya semisal. Ini lapis ini 10 orang, lapis atasnya ya 10 orang, lapis atasnya ya 10. Oleh karena itu beliau mengatakan dalam syair an mislihi azahu, dia menisbatkan kepada orang yang semisal itu juga jumlahnya. Terus kemudian sambungnya apa bait, namun di atas tadi tidak disebutkan. Wahakadza ila ladzi anhu khabaru, dan demikian seterusnya sampai yang menjadi sumber berita. Wahakadza di sini maksudnya demikian, yaitu setiap sekelompok periwayat itu ya'zuhu, menisbatkan hadis ini ila misli, kepada sejumlahnya, kepada sekelompok orang yang jumlahnya sama. Ilal ladzi anhu khabaru, sampai ke sumber berita. Yang dimaksud anhul khabaru itu artinya apa? Muntal khabar, sumber berita. Muntal khabar, sumber berita itu boleh jadi Rasulullah SAW, boleh jadi sahabat. Jika hadis marfu mutawatir, maka berarti sumber berita adalah nabi. Jika hadis mauquf mutawatir, maka sumber beritanya adalah sahabat atau man ba'dahum, orang sesudah sahabat. Kemudian persyaratan mutawatir, kata beliau, labis dihadin balisimain au nador. Berita itu, berita mutawatir itu dipersyaratkan bukan berita yang bersumber dari ijtihad, namun dari pendengaran atau dari penglihatan. Ini dipersyaratkan orang yang menukil berita tersebut itu mendengar atau melihat sesuatu, kemudian itu diceritakan. Artinya haula, mereka, para periwayat tersebut, di dalam menukil dari sejumlah mereka an istihadin, suatu hal yang sumbernya adalah istihad. Kenapa kok ulama kok pakai kata-kata la bistihadin balsimain au nazar? Apa maksudnya? Maksudnya wah turiza bizalika, antisipasi dengan kalimat tersebut. Antisipasi untuk nukilan orang Nasrani. Di mana nukilan orang Nasrani itu nukilan yang mutawatir dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Orang Nasrani punya nukilan berita mutawatir. Nukilan berita dan mutawatir yang mengatakan isi beritanya anallah salisu salasa, Allah itu trinitas. Itu mutawatir. Wanakil Yahud, demikian juga nukilan orang Yahudi, nukilan mutawatir bahasanya Maryam itu baryun pelacur. Waliyadubillah. Fahadana nukilan mutawatirun, maka dua nukilan ini semuanya dua-duanya mutawatir. Lakinahu laysa an sima'in, akan tapi bukan dari pendengaran, bukan pula dari musyahadah, dari melihat. Namun an i'tiqadin fasidin, namun sekedar keyakinan yang tidak benar, ijtihad, atau kalau boleh disebut ijtihad yang asal-asalan. Dan mereka kemudian, mereka punya berita mutawatir bahasanya Allah itu trinitas, itu bukan karena mendengar ucapan Isa. Nukilan beritanya itu bukan Isa mengatakan Allah itu salisu salasa. Enggak. Sumbernya bukan mendengar. Demikian juga nukilannya khobar, nukilannya orang-orang Yahudi itu bukan dari sumber mendengar. Mereka mendengar nabi mereka, misalnya Musa atau yang lainnya, mengatakan Isa itu adalah anak zina. Ini bukan dari simak, namun cuma kemudian dinukil. Bagaimana nukilan orang Jawa tentang kemudian adanya Nyi Roh Kidul dan kekuasaannya, itu nukilan yang mutawatir. Banyak jumlah orang-orang yang dari bahnya masing-masing jumlahnya banyak, mungkin ratusan bahkan ribuan, nah, atau bahkan mungkin jutaan. Mutawatir itu, khabarnya mutawatir. Loh, apakah Yuki Dul Ilm katanya mutawatir afadal ilma, kan makna yakin? Enggak, mutawatir yang afadal ilma itu harus ansimain au nazarin. Semuanya cuma katanya, bukan karena saya mendengar. Di atasnya bilang saya mendengar, cuma sekedar kemudian dari sumber yang valid, sumber yang ngasih nyampaikan tersebut, sumber yang valid. Wa'alaih, berdasarkan penjelasan tadi, maka khubarnya Nasrani, informasi orang Nasrani bahwasanya Isa bin Maryam adalah anak Allah, atau dia adalah ilahun, Isa itu adalah sesembahan, adalah berita yang bohong, meskipun mutawatir. Karena berita seperti ini muncul dari istihad, dari pemikiran. Demikian juga kabar atau informasi orang Yahudi bahwasanya Isa adalah anak pelacur dan Maryam itu adalah pelacur, ini adalah khobar an isbihadin, adalah berita dari pemikiran, maka tidak bisa disebut mutawatir dan tidak memberikan faedah yakin. Karena itu beliau katakan bal sima'in au nazar, maksudnya yakunu muntahahu, artinya apa? Sumber berita itu ada simak, mendengar dari orang menyampaikan berita pertama kali. Misalnya kalau kemudian Nasrani, muntahannya kan harus Isa. Mereka mendengar Isa mengatakan ini dengan nukilan mutawatir. Nah itu. Jika itu adalah mima yusma'u, adalah perkara yang bisa didengar, atau nazar dari melihat, jika adalah perkara yang yura bisa dilihat. Karena hadis itu cuma ada dua kemungkinan, masmu' au mar'iyun. Sabda Nabi, hadis perbuatan Nabi, maka apa? Masmu'. Non hadis perbuatan Nabi, maka itu apa? Mar'i. Hadis takrir, tergantung takrirnya. Kalau takrirnya dalam Nabi, dalam sebut ucapan, ucapan dari Nabi, nanti ya kembali ke pendengaran. Kalau kemudian bentuk takrirnya dengan diam, tidak mengingkari, ya, maka berarti mar'iyun, sumbernya dari melihat. Wa kullu jam'in syartuhu ayasma'u wal kadzibu minhum bi tawatu'i yumna'u. Kullu jam'in, setiap kelompok periwayat tersebut dipersyaratkan ayasma'u mendengar dari atasnya wal kadzib, dan kedustaan dari mereka bitawoto dengan membuat kesepakatan, itu yumna'u, tidak mungkin. Wa kullu jam'in yakni minal jam'i al mutawatiri wal muradu bil bait anna yustaratu li naqalatil mutawatiri ayasma'u wa ayantani atawatu'uhum alal kadhibi. Qauluhu ayasma'u yakni au yarau. Allahumma illa ayakuna suabul ibarati wa kullu jam'in sartu ayyusmi'u. Wa qalu wal kadzib wal kidzbu minhum atau wal kadzibu minhum bitawatu yumna'u. Fal mutawatiru mana qalu jam'un katsirun yastahilu fil adati ayatawatta'u alal kadzibi. Wa asnaduhu ila syai'in mahsusin ay mar'iyyin aw masmu'in. Wa hukmuhu anau yufidun lil ilmi fa bi mujarrati ma ya'tina hadzal haditsu wa huwa mutawatirun fa inna naqul inna nabiy sallallahu alaihi wasallam qad qala wa la ishkala. Waliyulam anna tawatura fil ahaditsi naw'ani lafdiyun wa huwa qalilun wa ma'nawiyun wa huwa katsirun. Wal mutawatiru al-labdiyu ayat tawatara arwatu ala hadha labdi. Wa masalu lahu bi qawli Nabi SAW, man kadaba alaya muta'amidan falyatabawa maka'adahu minan nari. Wa amma at-tawatiru al-ma'nawiyu fa ayakuna kulu hadisin lahu ma'naul khasu lakin tatafiqa fi syai'in wahidin. Wa masalu lidhalika bil mashi alal khufaini fa innahu qad ja'at fihi ahadits katsiratun lakinnaha laysat muttafiqatan allazi wa qad nuzima fi dhalika baitani huma qaulun nazimi mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasat wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashu khufaini wa hadhi ba'du. Beliau katakan wakulu jam'in setiap kelompok wajam'il mutawatir itu sekelompok orang yang mutawatir tadi itu dipersyaratkan untuk mendengar al-murad bil bait maksud bait syair dipersyaratkan untuk penukil kabar mutawatir dipersyaratkan untuk mendengar dari orang di atasnya dan di atasnya mendengar dari di atasnya dan ujung akhirnya juga mendengar dari sumber berita. Dan yang tani tidak mungkin bisa buat kesepakatan alal kadzib untuk membuat kebohongan. Loh, tadi kan persyaratannya bal sima'in au nadhar, sumbernya husima atau nadhar. Kenapa kok baitnya cuma ayis ma'u? Padahal katanya sumber mutawatir itu harus sima'in, boleh sima'in, boleh nadhar. Oleh karena itu beliau katakan maka maksud bait ayat ma'u mereka mendengar au yarau atau melihat. Melihatnya tidak disampaikan karena sudah disampaikan di atas. Biasanya sumber mutawatir adalah simak atau nadhor. Atau kemungkinan yang kedua. Ini kenapa kok di sini yasma'u padahal kan syarat mutawatir itu simak atau nadhar. Namun kenapa bait lanjutannya kok cuma ayasma'u? Maka ada dua jawaban. Jawaban yang pertama itu au yarau. Jawaban yang kedua ayakuna suwabul ibaroti kulu jam'in sartu ayusmi'u. Jawaban yang kedua adalah seandainya kita enggak pakai yarau, au yarau, maka harusnya apa? Suwabul ibarah kalimat yang tepat adalah ayusmi'u, memperdengarkan kepada yang bawahnya. Yang penting orang terakhir yang mendengar dari sumber berita itu mendengar atau melihat. Setelah itu kan cuma memperdengarkan kepada bawahnya. Dia memperdengarkan kalau dia melihat Nabi gini. Dan bawahnya cuma memperdengarkan kalau dia dapat keterangan dari gurunya kalau Nabi gini. Semuanya memperdengarkan ke bawah. Karena yang mendengar dan yang melihat dari sumber berita kan cuma satu. Orang sesudah sumber berita itu kan cuma memperdengarkan. Nah, kalau dibaca yasma'u, maka ya maknanya au yarau. Namun seandainya itu bacanya ayusmi'u, maka tidak perlu kata-kata au yarau itu tidak perlu. Walkidbu minhum bitato yumna'u, dan kebohongan dari mereka dengan sepakat itu tidak mungkin. Maka mutawatir adalah hadis yang dinukil oleh sekelompok orang dalam jumlah yang banyak mustahil secara adat bersepakat untuk bohong dan disandarkan pada sesuatu yang bisa diindra, maksudnya dilihat atau didengar. Tidak dari sumber pemikiran. Dan konsekuensi dari khobar mutawatir adalah mufidun lil ilmi, memberikan faedah yakin. Tapi mujarab, maka dengan semata-mata datang pada kita satu hadis mutawatir dan satu hadis wawa mutawatirun dan dia mutawatir, maka kita katakan Nabi itu sungguh telah mengucapkannya, la iskala, tidak ada keraguan di dalamnya. Iskal itu mirip dengan subhat. Apa beda iskal sama subhat? Wah, ini subhat. Terus saya muskil, saya punya iskal. Iskal itu dekat maknanya dengan subhat, subhat pemikiran. Bukan gini-gini, Nabi kan gini-gini. Ini ada kalimat misalnya gini, bukan Nabi kan gini-gini. Itu boleh jadi iskal, boleh jadi subhat. Bedanya itu kalau subhat itu bersumber dari orang yang tidak cocok, orang yang mu'arid, menentang. Oh, enggak bisa. Ini kalimat itu enggak benar karena gini. Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Enggak bisa, saya enggak terima. Lu kan ada ayat gini, ada ayat gini, hadis gini. Nah, itu namanya subhat. Kalau iskal itu sama dengan subhat, akan tetapi berasal dari orang yang setuju. Ahlu sunnah berkeyakinan bahasanya Quran itu kalam Allah, firman Allah, bukan makhluk. Maka ada orang mengatakan saya berkeyakinan ahlu sunnah, saya yakin Quran itu bukan makhluk. Tapi saya ilo, bingung, ini ada ayat yang bilang kayak gini, ini Quran itu ucapan Jibril. Ini kan kalau Rasulin Karim, ini kan Jibril. Gimana ini gitu. Dan saya mantap ya ahli sunnah, Quran kalam Allah. Itu namanya iskal. Itu namanya iskal. Ini bedanya iskal dengan subhat, itu tergantung siapa yang bilang. Kalau yang bilang gak cocok, namanya subhat. Yang bilang itu sebenarnya dia itu cocok, namun dia terkena keraguan ketika dia membaca sesuatu. Nah, ini maka iskal namanya. Nah, maka tidak ada iskal. Yakin Nabi mengatakan demikian tanpa ada iskal. Perlu diketahui bahasanya mutawatir dalam hadis itu ada dua macam, mutawatir labdi, muwakalin. Mutawatir labdi itu sedikit sekali, dan yang kedua mutawatir maknawi, dan itu yang banyak. Apa yang dimaksud mutawatir labdi? Definisinya mutawatir labdi adalah arwat para rawi mutawatir untuk menyampaikan satu lafaz. Lafaznya semua seperti itu atau mirip seperti itu. Jika terjadi perbedaan maka sedikit sekali. Bama selalu para ulama mencontohkan dengan sabda Nabi SAW, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, adalah dia bersiap untuk berada di neraka. Maka ini sahabat niratkannya banyak dan lafadznya kurang lebih seperti itu. Jika ada perbedaan lafad, maka perbedaan yang sedikit dan tidak mempengaruhi makna. Demikian juga hadis khairul quruni, khairul nasi korni, dan beberapa hadis yang lain. Namun enggak banyak. Yang kedua mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi itu adalah setiap hadis itu memiliki makna tersendiri. Contoh misalnya hadis masalah azab kubur. Semuanya itu maknanya beda-beda. ini menceritakan kencing itu sebab azab kubur. Ini menceritakan Nabi lewat dua kuburan yang sedang dua keduanya yang di azab. Hadis yang lain Nabi mengatakan kalian akan gini. Maknanya tidak ada, karena beda semua. Semuanya memiliki makna yang berbeda-beda. Maknaul khos, lahu maknaul khos. Ini kan bahas masalah kencing. Ini bahas masalah Nabi lewat kemudian nancapkan apa pelepah kurma. Gak ada kan? Gak ada titik temu. Gak ada keterkaitan antara kencing sama hadis kencing. Nabi mengatakan bahasanya kebanyakan azab kubur karena kencing. Hadis ini hadis itu lain lagi. Lakin tatafiku fi syai' wahid. Maknanya beda-beda, akan tapi tatafik bersepakat dalam satu poin. Angkat tapi semua hadis itu punya bersepakat dalam masalah adanya azab kubur. Wa masalu lidzalika, dan para ulama memberikan contoh untuk hal tersebut dengan mengusap kufain dua sepatu. Terdapat tentang mengusap dua sepatu hadis yang kasiratun, banyak sekali. Akan tapi masing-masing dari tiap-tiap hadis tersebut tidaklah bersepakat dalam lafaz. Waqad nuzima, dan dibuat nazam untuk hal tersebut dua bait syair, yaitu perkataan penyair mimma tawatara, di antara hadis mutawatir adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatawwa' maka ada minanar. Kemudian man bana lillahi baitan, barang siapa membuat masjid ikhlas karena Allah, wahtasab, dan dia mengharap pahala dari Allah, kata Nabi, meskipun cuma sebesar sarang burung, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Itu lengkapnya hadis seperti itu. Ini termasuk hadis mutawatir lafzi. Kemudian hadis yang mutawatir maknawi, waru'yatun, hadis tentang ru'yatullah. Hadis bahasanya orang-orang beriman melihat Allah di akhirat. Syafa'at, dan hadis tentang syafa'at. Syafa'at di sini itu adalah syafa'at untuk pelaku dosa besar. Aslinya syafa'at itu kan macam-macam. Ada 7 atau berapa di Fathul Majid itu. Akan tapi syafa'at, hadis syafa'at yang dimaksudkan adalah syafa'at untuk menyelamatkan orang-orang yang pelaku dosa besar dari neraka kemudian masuk dalam surga. Ini hadisnya mutawatir. Namun mutawatir maknawi. Ini kan juga hadis haud, adanya telaga, adanya kausar. Mutawatir maknawi. Ini kan juga mengusap dua sepatu, itu yang mutawatir maknawi. Wahadi ba'du, dan ini baru sebagian contoh hadis mutawatir. Masih ada yang lainnya. Demikian yang kita bahas pada hari ini. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبتاعنا أن الحمد لله العالمين ولكم بحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.